Riana dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, bagaimana jika si peminjam mengembalikan misalnya hanya 50% atau bahkan tidak membayar hutang? Dan apakah boleh kita memberi tenggang waktu kapan maksimal harus dikembalikan dan bagaimana hukumnya? Adab utang piutang indah di dalam Islam. Dalam pinjam meminjam, kalau Anda meminjamkan sesuatu kepada seseorang, ingat, orang yang pinjam kepada Anda adalah orang yang punya hajat. Barang siapa memudahkan hajatnya seorang hamba, Allah akan mudahkan hajatnya dia. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Zalim, kurang ajar kepada umat Nabi. Makanya dilarang riba. Kalau Anda meminjamkan kepada seorang murni, Anda ingin menolong dia. Pinjam meminjam. Murni karena Anda menolong. Jangan ada tambahannya. Kalau ada tambahannya riba. Dan di saat dibuka tambahannya dari kecil-kecil gede. Sehingga dicekik. Sehingga kadang orang dia harus menerima. Dia harus menambah. Misalnya pinjam 10 juta. Sebulan-bulan depan 11 juta. Mau. Kenapa dia mau? Anaknya mau mati. Masuk rumah sakit dia bisa bayar. Dia nerimanya kepaksa. Anda zalim. Kurang ajar. Oh, dia kan ridho. Ridhonya kepaksa dia. Karena anaknya sakit. Dan sebagainya. Maka awas, riba. Kalau meminjamkan, kita minta untuk tambah, ini zalim. Maka syariat pinjam-minjam, kalau Anda meminjamkan kepada seseorang, maka jangan ada tambahannya. Karena minjam ini adalah pahala di hadapan Allah. Bahkan pinjam-minjam tetap berlaku kepada orang yang tidak kenal sekalipun. Saya tidak kenal dia, mungkin dia baik atau tidak baik, tapi dia mengatakan saya punya hajat, boleh meminjami dia. Makanya ada namanya rahen gade. Jaminannya apa, Pak? Sebab pinjam-pinjam tetap harus berjalan. Jaminannya apa, Pak? Cincin emas saya, oke. Cincin emas saya simpan. Mana ini duit? Cincinnya harganya berapa? 1 juta? 10 juta? Saya pinjami 5 juta misalnya. Kalau kamu bisa bayar, kembali ini barang. Ya, seperti itu, namanya rohan. Farihanun makhudoh. Biarpun kita tidak saling kenal, pinjam-pinjam tetap berjalan. Umat Nabi Muhammad. Baik. Kemudian begitu indahnya dalam pinjam meminjam, kalau ternyata orang yang pinjam itu kok benar-benar gak mampu di waktu yang sudah ditentukan, jatuh tempo gak mampu, gak boleh Anda paksa nyolong kau demi bayar, gak ada. Fanadhiratun ila maisarah. Kita yang punya uang wajib berikan tempo, Pak, karena kamu belum punya uang, wajib bagi saya untuk memberikan tempo. Bukan sekadar boleh, wajib. Sudahlah saya kasih perpanjangan bulan depan, enggak pakai tambahan. Bulan depan saja, Pak. Mohon diusahakan ya. Iya, bulan depan. Bulan depan enggak bisa, fanadhiratul masarah bulan depan lagi. Karena kita niatnya cari pahala. Dan jangan berubah jadi marah wong miskinnya dia bukan kehendak dia kok. Dia enggak pengen miskin-miskin kok. Baru yang peminjam uang itu zalim, kurang ajar, banyak duit enggak mau bayar. Wa layyul wajidu yahillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Haram dosa gede, orang yang punya utang jatuh tempo, seharusnya membayar, gak mau bayar. Wah, ini pengkhianat besar. Sudah ditolong, kurang ajar dia. Wah, jahat nih. Dan kebanyakan yang model yang satu ini. Sebab satu orang kaya ternyata banyak urusan dengan orang. Itu gak balik, gak balik, gak balik, gak balik banyak. Hati-hati. Makanya di dalam Islam, pinjam-meminjam itu harus ada catatannya. Idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maka mencatat hutang itu akan menjadi sebab kita itu mudah bayar utang. Maka Anda jangan mau pinjam duit kepada seseorang enggak pakai catatan. Jangan mau. Anda pinjam uang kepada seseorang enggak pakai catatan hitam di atas putih, Anda jangan mau. Karena takut setan membisikkan di hatimu. Nanti kalau saya pakai hitam di atas putih, pakai catatan, nanti ditagih. Itu setan mengajari Anda. Siapapun yang pinjam duit kok terbetik di hati yang enggak mau bayar utang akan dipersulit oleh Allah. Tapi Anda pede, hitam di atas putih, bismillah, catat, sampel, materai, 6.000, saya pinjam, akan dimudahkan untuk bayar. Maka jangan sampai terlintas di hati Anda untuk lari dari bayar hutang. Jahatnya manusia, sudah ditolong, kurang ajar dia. Jatuh tempo, enggak bayar hutang, banyak sedekah, setan yang ajar sedekah, enggak diterima oleh Allah. Hutang jatuh tempo, umroh, lewat masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati. Ini, kalau Anda punya utang, bergegaslah untuk membayar. Jika sudah jatuh tempo. Kalau ada utang belum jatuh tempo, dan Anda punya gambaran di saat jatuh tempo ada yang akan dibayarkan, Anda boleh sedekah hari ini. Maka di sini ada aturan dalam berderma, kalau Anda masih punya utang jatuh tempo, urusi utangmu Pak Bu, baru nanti kalau sudah beres urusi sedekah. Jangan dipaksa. Kalau kamu punya utang banyak, sedekah ke pondok nanti utangmu kebayar, tambah nyungsep Pak, enggak ada kebayar dong duitnya untuk bayar pondok. Haram, enggak boleh. Anda punya utang banyak, dengan bersedekah akan kebayar utangmu, akan tambah utangmu. Ada aturan dalam beramal baik, enggak boleh. Kalau Anda punya utang, beresi utangmu. Utang jatuh tempo. Lalu siapa yang bantu al-baja? Allah yang bantu, bukan kamu. Kadang-kadang kita dikuasai hawa nafsu, enggak ada yang bantu. Sehingga dia punya utang jatuh tempo, masih memaksakan diri untuk berbuat baik. Hati-hati. Kecuali utangnya belum jatuh tempo, utangnya bulan depan. Sekarang saya derma hari ini, oke. Ini adalah juga ada fikih di dalam utang piutang. Awas yang punya utang, kalaupun ternyata Anda belum bisa membayar dengan benar, jangan pelit Anda untuk minta maaf. Yang jadi masalah pinjam uang tambah lari, disusah cari susah, WA enggak balas-balas. Dulu kalau datang pun minta mau pinjam duit puntennya 16 kali, punten, punten, punten. Giliran mau bayar utang lari enggak ada. Anda ini siapa? Ini lho. Adabnya mana? Paling tidak minta maaf, mohon maaf datang, assalamualaikum. Apa bayar utang? Aduh belum mana. Mungkin karena baik akhlaknya Anda mengatakan, sudah Bu saya bebaskan. Mungkin. Cuman banyak akhlak jelek. Dicari susah. Katanya pergi, sandalnya utuh di rumah. Tidak pakai sandal dia pergi. Ini manusia. Hati-hati urusan utang piutang. Jadi, indahnya utang piutang. Yang meminjamkan duit pun ada aturannya. Enggak boleh mengambil tambahan. Memberikan tempo kalau memang orang ini enggak mampu. Yang meminjam uang, awas hati-hati. Kalau sudah jatuh itu bayari. Sebab namanya bayar utang itu memang ada setannya. Padahal duit sudah dikocek. Bisa ditagih, mana duitnya? Ya nanti saya kirim. Mana jangan keluarin, enggak bisa. Ada setannya. Paling senang setan masuk. Sehingga nanti kita lanjutkan bab jihad. Karena jihad di jalan Allah, semua dosa akan diampuni. Kecuali orang punya utang jatuh tempo, enggak bayar-bayar. Enggak akan diampuni. Waduh, serem utang. Nabi enggak mau nyolati orang punya utang jatuh tempo, punya uang kok enggak bayar-bayar. Berbeda dengan jika orang itu punya utang jatuh tempo enggak punya duit. Memang nyungsep dia, enggak dosa dia. Mau begitu? Mau. Mau nyungsep? Enggak mau. Ya, kalau memang ada orang fakir pinjam duit, janjinya bulan ini bayar. Tapi ternyata enggak ada rezeki. Oh, dia nyesel sedih. Maka enggak dosa. Mati ya selamat dia, wong enggak mampu dia. Yang bikin enggak mampu kan Allah, kenapa? Yang dosa adalah duitnya disimpan. Diwaris sama anaknya. Anaknya enggak tahu diri lagi. Marah-marah ditagih sama yang punya duit. Wah, kacau, hati-hati ya. Ini adalah akhlak dan adab dalam utang piutang. Semoga Allah menjauhkan kita dari pinjam uang. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari riba.